تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian dari hal yang merupakan tanda atau menjaga seorang itu dari kemunafikan, ya, dia bagus di dalam menjaga sholat-sholat sunnahnya, apalagi sholat malam. Karena itu kata Qatadah, orang yang melakukan sholat malam itu sedikit sekali dari kalangan kaum munafikin. Jarang diketemukan. Ada munafik melakukan apa? Sholat malam. Iya. Karena itu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu diberi wasiat oleh Nabi, jangan meninggalkan 3 rakaat sebelum tidur. Itu kan sholat malam. Witir itu sholat apa? Sholat malam juga. Jadi kalau dia pelihara witirnya saya, itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Itu ciri. Ya. Karena itu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ditanya tentang orang yang tidak pernah sholat malam. Tidak ada witir, tidak juga sholat malam. Kata beliau, hadza rajul su', ini orang yang buruk. Itu orang yang jelek.